Hey, nigga, what the fuck? Wai para iblis kan jadi penonton saat arena terkuasai dan bukan terbakar. Sobek kampus sistem berubah dalam iklim. Bukan bim, salah bim, tapi kasta bongkar. Hey, stop. Nigga, maaf dah pogo. Stop it, boy. Yang pernah pada sapu jalan, bitch. Masih zaman ke dengan bagudis. Hormat apa dekam yang hits and so what you problem with me, bitch. Pantau ko, pantau deh, pantau kan, pantau kitong. Saat razuka kamu mulai datang unjuk taring dan gonggong. Mereka manusia bukanlah anjing. Namun inilah fakta, Helder dapat kancing. Saling membanding dalam bersaing. Nol dalam ranking, bodoh di blending. FOMO dapat sadari mana beras. Susah hasil datang pra. Fokus modus, fokus rumus. Terus satu way target jatuh frame. Kurang setuju way, what you gonna do? Kongkosai arena kas mandiri para penonton. Yeah. Tongkas tabakar kambagai api dengan mikrofon. Yeah. Enemy kau suat nabari pun speaker sebab bunyi. Olama ni gak bagus ceng bawa main back on me. Ada bitch tak bakar haleng mau coba tahu ceng sah. Fuck bitch seperti berhayal coba kesan susah. Real jelas yang kabur life. Baribut uji kampu otak knife. Makin memanas aroma berombak terdengar seragam berice. Bullshit and I say fuck what you doing. Kalau tak suka say maniga bless and be best alive. Hey kau putus di nyali, gagal di show, suruh adu prestasi. Silakan pilih, balik beralih. Matikan mic dan ganti profesi. Rubahkan semua metode, habisi sorak setiap ronde. Makin menyala terbakar mandi di arena terbongkar bukan sekali. Dengar kau camkan sebayar dengkes. Attitude berkembang lewati proses. Takis sumiris, su habiskan konteks. Jadi musiman, sebatas kompleks. Top hamburkah, perkosa cerita. Kau nomor satu dan begitulah. Bedakan one dengan zero, track anda pasti dan kau sukalah.